makin larut, kau tak juga muncul di hadapanku. Malah temanku mendatangiku, membawa berita buruk untukku. Oh, ternyata kau jalan dengan yang lain, membuat hancur hatiku jadinya. Seketika hujan turun derasnya, lengkapi siapku malam. Tapi sial ku malam ini.